Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء you ما في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. آيات منيكو نرangake poro muttaqin nalika wafat. Muttaqin tegese tiang-tiang sing sami takwa. Takwa niku ta'rife imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Dereake sedaya dawuh perintahipun Allah, nyingkiri lan nepi sedaya dawuh awisanipun. Niku namine takwa. Teng rikene iki sing rada nyamari perbedaan takwa kalih sabar. Sabar niku bertahan lena tepi dawuh perintah, bertahan len nyingkiri dawuh awisan, niku sabar. Contone takwa kados panjenengan nindakake salat saben waktu sedinten sedalu gangsal wekdal, langkung-langkung panjenengan tindakake berjamaah li wonten masjid, niki namine takwa. Nah, sabar mempertahanke le takwa. Contone nek nuju pajar biasane sholat subuh tindak teng masjid berjamaah pas udan deres, wati serak mekakat masjid napa kemuran. Teng mriki sabar. Ring masjid apa kemulan diteruske tambah sithik. Niki sabar. Contone nyingkiri awisanipun Allah. Ya. Contone nyingkiri awisanipun Allah. Kados pas Jumatan sampan tindak teng masjid. Boten purun dodolan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Terus ora gelem dodolan mangkat. Siji dina ana bakul gedhe teko pas tengah rolas arep Jumatan sampean ajeng tindak bakul gedhe teko. Nek sampean ngelayani bakul untung sak miliat tapi dak isa Jumatan. Nek sampean Jumatan sak miliat ilang, kira-kira Jumatan nopo sak miliat. Agar muni Jumatan yo ora tau reti duit ngono lah. Kira-kira mawon. Niki mboten kiyat nih. Sak kula jenengan mboten kuat. Anek kira-kira nek dak Jumatan tak wae dit 5000, kula kuat 5000 ku apa? Bakso. Ngono nah, nek sak miliar kira-kira piye? Nah, niki namine nek sampean tetep nang masjid malah tamune dijak ring masjid niki. Bar dilateni. Gelem ah niku malah hebat. Ateng iki bedane muttaqin karo sabar. Muttaqin lene ndakake sedaya dawuh perintahipun Allah nyingkiri awisane pun disebut muttaqin. Sabar le mertahanke. Lho niku nek apip sedo niku malaikat teko ndike dalile niki. Nah ngateni sampean cateti. Lah sing wingenane nerangake wong kafir nek arep mati malaikat ya teko ndike. Naboi yadribu nawujuhahum ditaboi. Neng sing nunggani ora ngerti. Rasane iki nerangake wong muttaqin. Alladzina tatawaffahumul malaikatu kang jabut nyawane ing muttaqin sapa para malaikat. Tingkahanane muttaqin thayyibina kale suci saking kekufurane. Lenjoko nalika urip nang donya aja nganti syirik. Niku nalika pecah malaikat teko sing tugas lapo yaquluna padha ngucap para malaikat iki nalika arep mati indal maut salamun alaikum salamun utawi wilujeng alaikum iku tetep ing atase sira kabeh. Salam, salam, selamat, selamat. Niki teng Quran. Nyata niki sampean tulis ayat piro surat nopo. Dadi mangke nek ditakoni tiyang sampean siap jawab. Diperkuat dening hadis. Idza asyrafal abdul mu'minu 'alal mauti ja'ahu malakun. Faqala lahu assalamu alayka ya waliyallah. Allahu yaqra'u alayka assalam wa yubashshiruka bil jannah. Idza asyrafal abdul mukminu alal mauti nalika wong mukmin kawulanipun Allah arep sedo asyrafan niku arep wong mukmin kawulanipun Allah nek arep sedo ja'ahu malakun ditekani malaikat waqala lahu assalamualaika ya wali Allah. Salam kanggo sliramu he kekasih Allah. Waliullah. Ngeten iki ampun bingung. Lho wong mukmin kok wali. Nah, sampean pelajari tengene Quran juz 11 surat Yunus. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Eling sak temene para wali-waline Allah. Kekasih nek cara Jawa wali-waline Allah nek cara Arab. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wong sing ora duwe kekhawatiran lan ora susah, nek donyane ya ora susah, nek akhirate ora susah. Para wali-wali. Sebab dene wis yakin manusa urip ora bakal lepas saka takdir saking takdire Gusti Allah. Ora iso. Mesti ngliwati takdir niku. Sapa wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaiku wong mukmin sing takwa kel wali. Lah nek wis mukmin takwa, lahumul busra bakal entuk kebungahan fit dunya wa akhirah. Nek dunyane ya entuk kebungahan, wa fil akhirah besok nek akhirat entuk kebungahan. Niki. Jadi nak dunia ni apa? Tenang, ayem, gitu momen. Arab mati, wis dipeduhi malaikat. Assalamualaikum ya wali ya Allah. Allahu yaqra walikas salam wa yubashiruka bil jannah. Gusti Allah nyampe ke salam ning seliramu lan bebungah seliramu calon suwarga. Niki. Ngeten iki teng ngene Quran nggih wonten juz 14 surat Az-Zumar. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Wong mukmin sing takwa iku besok malaikat do medhu nyampeake berita kowe gak usah susah. Bunga bakal entuk suwargo lantuk perkara sing kok kepengini nak suwargo walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ini wong mukmin. Tapi le bertahan nak dunia kedah tenanan. Ini sing angel bertahan niku. Mulane jenengan boten usah tuding-tudingan kalih kanca kanthi wong liya ora usah. Sampan teliteni dhewe awak-awak jenengan piyambak. Niki saben tangi turun jenengan teng pundi? Niki dikoreksi dikit. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dikoreksi. Sampan nek tangi turu kuring ndi? Ring kula. Badhe sesuci wudu terus tahajud terus niki. Niki nak panjapi terus nganti badhe sare. Mulai wungu nganti sare. Iki mau kekeliruane ana pira, sing wis bener ana pira. Iki sampean koreksi terus. Mangke nek ajeng sare niru ulangane jeneng Nabi ring Bu Aisyah. Apa ulangane? Aisyah turu ya turu. Ning ngatamno Quran dikek nomor loro bungana wong Islam sak jagat sampean niku dilem kok ngatam ke Quran padha karo rak turu ora ngono Aisyah maca surat ikhlas ping telu iku padha karo khatam Quran. Oh nek ngono nggih saged. Lambungane tiyang mukmin sak jagat. Kowe nek istighfar aja mbok pek dhewe, aja astagfirullahalazim aja. Astagfirullahalazim li wali walidaya wali jami'il muslimin wal muslimat. Dadi wong Islam sak donya do bungah mergo mbok jalukno ngapura. Niki ulangane jeneng Nabi. Lah niki prakteke, gampang praktekno. Nah, surat ikhlas ping telu astagfirullahalazim sepisan ya kena ping telu ya terus enteng. Jadi upamane keterusan nganti dud dud niku lah dud niku mati kan dud ya termasuk mutakin ya niki teng donyane wis entuk salam saking Allah assalamualaikum alaikum besok no akhirat rombongan wong mutakin ku besok do rombongan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara besok wong mutakin do rombongan diderekake aja keliru digiring giring ku ora nek pak napi narapidana digiring mutakin ora digiring diderekake. Oh niki aturane nek wong kafir digiring nek mutakin diderekake para malaikat monggo-monggo amun kedangan waduh mlebu swarga kok kesuwen ngono niki malah ngantuk iki lah apa malah mlebu swarga ngantuk iki lah apa ngene digeret karo kancane ngono ya wes hatta idza ja'uha barang wis mepet swarga wafutihat abu-abu'a dibuka pintu-pintunya waqala lahum khazanatuha jadi sing jaga swarga itu kuatah cuma pimpinannya malaikat ridwan pimpinan swarga assalamualaikum tibatum fadkhuluha salam salam wilujeng wilujeng monggo sing ayem tibatum sing ayem fadkhuluha mlebet monggo nah pirang dino kholidin terus salawase masya Allah widadari ngerangkul bangun sama ah walelah sama terus ya monggo jenis lah apa bencing ini kuantah oh niki senenge rak mekakak kok mboten nyai kobil tu oh swarga ora ana acara kobil tu barang udah ana engko naipe kesuwen tekane barang oh mriko mboten naip-naipan niki swarga niki teng iki udkhul jannata padha mlebu sira ing swarga bima sebab barang kuntum kang ana sira kabeh tak malun kudu ngamal sira kabeh ing mah ya sebab amal perbuatanmu iki sing apik-apik ayo mlebu swarga lha diterangake tengene hadis ngamal-ngamal soleh niki kados jenengan salat poso haji sedekah lan liyane ngamal soleh jenengan iki benjing dadi tumpakan mulane aja bingung nek ana wong kurban iku dadi tumpakmu ngono kono sing salah paham mosok nek akhirat numpak wedhus ka suwi ngono kok lucu ora wedhus ngono lho ngamal soleh ganjarane ora nang wedhus ngono mboten wedhus karo wong mlaku malah galap wong mlaku ngamal jazak piwales ini rupa ake kendaraan sing istimewa lu sampai niki sinten aku ngamal solehmu wis kene numpak kene terus langsung padha karo sing wong kafir amal perbuatan sing elek-elek iki besok dadi makhluk binginane pun kula terangake liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah dosa-dosa niki dadi makhluk sing rupane buasin buadek njaluk gendong besok. Sampeyan iki sinten? Aku iki togel. Allah keselone. Besok no. Njaluk gendong. Loh niki carane. Nek ngamal apik dadi tumpakan, ngamal elek njaluk gendong. Niki besok. Muka-muka kula lan panjenengan sedaya sak keluarga termasuk golongane ahli jannah, amin Allahumma amin. Niku berdoa ya ndungakno lah kanca-kancane sing do salah-salah jaluke ngapura mboten niku nggih dawuh perintah Kanjeng Nabi jaluke ngapura. Ojo malah diwadani, dipoyoki, niku lucu. Mata niku kadang-kadang lali nek nuju nyolati mayit kudu ora paham kadang-kadang. Nek nuju nyolati mayit, dungane niku Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Niki didongaake. Ora kena ndongaake wong Islam muga-muga kowe mlebu neraka. Mboten kenging haram. Kosok baline ndongaake wong kafir sing wis mati muga-muga mlebu swarga. Haram. Mamane jenengan nganakake khol, ngekholi Fir'aun. Wah. Ila hadrati Fir'auna wa Qaruna wa Hamana haram. Haram. Oh nek mboten kenging. Oh nek ngejekno Pak Mansur kenging. Pak Mansur. Ya Pak Mansur kapundhut Pak Mansur ponakan kula. Ya rumen khidmah Mbah Harwani. Dados khotime Mbah Harwan. Ponakan niku kapundhut 58 umure kira-kira ngeten kira-kira ora tau ngitung ya kira-kira ditulis nek per 58 ya 58 mboten mawon tulisane apa pas ora tau ngitung lha niku riwayate ceritane nalika Jumat-Jumat wingelane pendake niki Jumat 9:30 pijet ngono pijet ngeluh. Nah, terus nyandak kon sirah niku kepanggih terus medal darahe saking irung langsung ora sadar dibeta teng rumah sakit Kudus rumah sakit umum. Nah, mboten saged nampi nganjurake goreng Semarang lajeng dibeta teng Semarang kira-kira ngasar isih Jumat niku di Semarang mestine operasi ning Batak di rongsen ditingali ndak mungkin dioperasi karena pendarahan utak sumpah sampun melebar. Akhirnya perawatan teng ICU Telogorejo Semarang namun perawatan secara medis ngaten mawon. Nah, kira-kira pun nonton singel iki ora bakal kanggo marasake cara lahir. Nah, temenan ora sadar mulai malam setu mulai Jumat enjang niku ngantos malam setu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo kira-kira jam 12 punjul biro kapundhut niku wonten enten kesadaran. Nah, niku. Nah, untung wong Islam dadi sadurunge mboten sadar niku tasih saged dikir-dikir istighfar. Niku. Lah ngene ku wajib salat apa ora? Ya ora wajib ra mboten ora sadar salat. Ora sadar salat mboten kenging. Kados kula ngetingin mulang salat mboten kenging. Mboten. Nggih. Wong salat bi mulang mboten kenging ora sah. Ora sadar sholat niku. Nah, niki carane. Ya. Dadi dibebungah, dibebungah. pendelas sing ahli swarga. Nah, kita-kita ngeroyok supaya dadi ahli swarga ya. Nyaten lho nggih dipun sinaoni dipun genaoni dipun ate aja sok maya iwong niki sedhi aja maya iwong liya ngoten iki dingen nek kepengin maya ana awake dhewe aja nudingi wong liya tudingana awake dhewe niki dilatih mangke kersane biasa. Lah nek ape sare istighfare ampun supet diniati tobat. Dadi sedina dosane gedhe ditobati. Sesuk neh dosa neh ditobati neh. Ngono carane. Padha karo nek omah rumah tangga latare kotor, sapone? Ah sapono-ono sesuk lah ketol neh, sapone neh. Ngono. Aja jarno wae engko sapone nek wis bar wae. Ayo ning rumpuk. Niki. Nah wis badane nerangake sing ahli neraka kaya ngono, ahli swarga kaya ngono, ayat lanjutane nerangake wong kafir Mekah sing cembek gedut terus. Hal yang zuruna illa niki dititosi anggere ana istifham diiringi ring istisna iku hale istifhane mesti bimakna nafi istifham ingkar dadi nek maknane langsung wae benak hal yang zuruna ora padha ngenti-ngenti sapa wong kafir illa antatiyahum iki kira asaat ana sing maca ta ana sing maca ya illa antak tiyahumul malaikatu ono illa ayak tiyahumul malaikatu kejopo nekani ing dewe sapa para malaikat wong kafir Mekah sing dombe gedut dikandani bola bali ora gelem derek Kanjeng Nabi malah nantang-nantang wong sing kaya ngene ku wis karek nunggu tekane malaikat nalika njabut ya daripu nawujuhahum wa adbarahum raine karo bokoke taboki malaikat niki Quran ya daripu nawujuhahum wa adbarahum raine taboki tapi wong sing nunggone ora ngerti au ya dia amru rabbika utawa nekani apa perintah apa perintahe pangeran ira yaiku azab penumpesan nok donya tabokane malaikat besok nok kiamat nggih tabokane malaikat niku kadzalika kaya mengkene perbuatane wong kafir Mekah fa'alal ladzina min qablin berbuat sapa wong akeh kang saking sedurunge sedurunge Mekah kufar-kufar kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim lan liyane padha donggorake para rusul. Nek dongone ngunani rusul padha karo wong kafir Mekah nek ngunani jeneng Nabi. Edan, tukang sihir, kafir, macam-macam. Nek iku ya ngono. Ya wong kebangetan. Besok ditumpes, tumpes. Pasti, pasti. Mboten insyaallah. Wong kafir no akhirat tumpes pasti. Sebab Gusti Allah ngendika nang Quran. Nah, nek ngono Gusti Allah ora zalim. Wa ma zalamahumullahu lan ora ngane kaya ing wong kafir sapa Allah. Walakin kanu tapi nek ono sapa wong kafir anfusahum ing pira-pira awake dhewe ya zalim nek padha zalim sapa kafir. Mergo zalim terus dikandhan-kandhane ora gelem nganut. Nek wis ngono piye? Fa'asobahum mongko ngenani ewong kafir sayyi'atu ma'amilu apa balesane amal perbuatane sayyi'atu ma'ai jaza'u sayyi'ati ma'amilu walesane perbuatan ele'e perkara kang amal sapa wong kafir wahakolan manggon bimning ini kafir maupo barang kanu kang ono sopo wong kafir bika on mayastaji uno kepodong keguyu podong ngenyek nek dikandani jeneng Nabi ku le ngenyek nemen Muhammad kowe ku yo kerep goro ning ora ora kebangetan kaya iki lho sakakeh malah goro kok nemeni ngono ngenyek ra mekak iku kok kira sahabat-sahabatku diijini balas-balas. Sahabat-sahabatmu gregeten omongane wong kafir sing sengak-sengak renje Nabi. Ning ap saben arep bales, sahabat niku dipenging. Wis ora dibales ora. Niki lho, betahe jeneng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi ku wis diparingi donga cespleng dening Allah. Ning ora dimpakke nang donya. Sampeyan bayangke sabare sahabat 14 tahun, 13 tahun nok Mekah, setahun nok Madinah arep bales kenakalane wong kafir gak entuk. Omahe disita, bandane dirampok. Mboten pareng bales niku 14 tahun. Keterangan 14 tahun ku 13 tahun nok Mekah. Satu tahun nak Madinah terus lagi ono izin perang. Bunga irak mekakat barang dijini perang itu. Mulane sampai nek mojo dawuh asyidda'u alal kufar sahabat ku gualak galak. Niko cetimpak ke nongene Indonesia orang sepas. Ora ono wong kafir Indonesia wani ngiduni wong Islam to. Pamane ono wong teko ning menara lho ngaji terus diduni. Mboten enten. Coba tak sampean pamane anggar ngaji diduni. Ngaji diduni ngoten niku ngenteni 13 tahun apa langsung dibales kira-kira. Nek kula langsung. Jaes to. Ora usah ngenteni 13 tahun. Ya. Ini sahabat wis botahe ra mekakat. Mulane nek anu do maknane asyidda langsung dimaknane ora direteni asbabun nuzul. Mulane kadang-kadang ono sing garis keras niku. Niku dalil-dalile. Nah sing dalil sing alus-alus niku dalil iku nek wis meneni ora menika. Waqala alladzina asyraku wong do ngucap sapa wong kafir kang do musyrik wong-wong Mekah nek dikandhani-kandhane ku dalile ku ndaki kok lho aku kafir ngene iki ra wis kersane Allah ngene ku dak ndoake ra mekaken ya Allah nekat niku niki lau sya Allah diparil ngersake sapa Allah ma'abadna mengko ora bakal nyembah kita min duni saking liyane Allah min sen saking suwiji-wiji kok ora dikersake Allah aku ora nyembah berhala dadi aku nyembah berhala iki kersane Allah rene kersane Allah ya mesti diridane ngono ku ndoake ora bener niku nahnu kita wala abauna lan ora sapa bapak nenek moyang kita wala haram nalan ora bakal ngaram-ngaramake kita min duni saking liyane Allah min syai'in saking suwiji-wiji iku do ngaram-ngaramake unta sing jenengane Bakhirah nek cara Arab unta sing jenengane Sa'ibah cara Arab maknane unta sing siji unta dinazarake kanggo berahola wis ora kena disembelih wis dadi hak ibrahola kudu dihormati sing siji poane wis dadi hak ibrahola antara Sa'ibah lan Bakhirah niku ngono iku karang-karangane dhewe dadi mati matine tuwek iku untung mati ora kena disembelih ngono iku nggawe aturan dhewe. Nah iki kanggo Islam wis ono seimbang meh padha tapi dhewe apa iku kurban daging kurban wedhus kebo sapi unta nek sampun nadar wadus iki tak nazari kanggo korban. Pun boten kenging didol. Wadus iki tak nazari kanggo korban. Oh, kedah disembelih dini, sembelih kanggo korban. Boten kenging diganggu, rak kena ditumpaki, rak kena niki. Wonten. Tapi nek niki rak pancen perintah. Ana dawuh perintah. Mangke nek dinazari jakinge kudu di dumke fakir miskin. Sing nazar ora kena melu dahar. Niki. Ono aturane jan tapi iki perintah. Lah nek bakhira saibah goro-gorone wong kafir. Gawe aturan dhewe. Kadzalika kaya mengkono kang kasebut fa'alan ladzina qablim berbuat sapa wong kafir kang saking sadurunge kufar Mekah. Sadurunge kufar Mekah ya ngono iku, bekedut-bekedut. Nalika Kanjeng Nabi nyusahi ora gelem do iman ing moko kule dakwah wis alus. Para nabi-nabi niku nek dakwah halus. Nabi Musa ku terkenal keras arep ngadepi Fir'aun. Fir'aun jahate luar biasa ngaku dadi pangeran ana rabbukumul a'la. Niku Nabi Musa ajeng dakwah didawi ilhab ila fir'auna innahu tawo faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa berangkat ngadepi Fir'aun. Fir'aun banget lacute ngaku pangeran. Ning hati-hati. Faqula lahu qawlan layyina. Kowe karo Harun kowe nek ngomong sing alus, sing ramah. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha mbok menawa iso mari gelem napa peringatan. Niki Nabi Musa didhawuhi faqula lahu qawlan layyina sing alus. Mulane dakwah niku mboten enten, mboten dakwah kuasar niku mboten kenging. Mboten kenging. Faqula lahu qawlan layyina. Niki Nabi Musa. Lah Kanjeng Nabi wis jelas watak alus Kanjeng Nabi fa bima rahmatin minallahi lindalahum. Sebab rahmat Allah seliramu Muhammad ramah lahum terhadap wong kafir, mboten terhadap wong Islam niki. Lintalahum terhadap wong kafir kuwi ramah. Walau kunta fawwan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kok seliramu keras cara kudus kuwi dagel-dagelan lam faddu min haulik do mlayu Muhammad do mlayu. Niki malane dakwah mulang kedah alus. Nah wis nek gemah piye fahal ala rusuli illal balagul mubin dipun emot-emot anggarna istifham diiringi karo illa istisna ifa istifham eniku istifham engkar bimaknan nafyi dadi li maknane ngeten. Fahal ala rusuli mongko ora ono iku tetep ing atase para rusul illal balagul mubin kejaba mung tablek sing cetha. Dadi tugase para rusul ku nyampeake wahyu, anggar wahyu wis disampekno wis bar. Ora kok kudu wonge nganut dudu urusan. Wonge gelem nganut atau ora nganut iku urusane Gusti Allah. Niki kita sikit derekake sampean nek nasihat nuturi anak, nuturi tangga, ya sedherma nasihat mawon. Sing alus, sing alus. Faqula lahu qawlan layyina sing alus. Engko nek wonge mah diturusan jenengan. Dadi anggo sampeake ya wis kaya jam 6 ini kudu mandek. Aduh kuliki walaqad ba'asna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ya